Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempermudahkan kita kembali di masjid ini, masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk kita talabul ilmi. Maka mudah-mudahan dengan talabul ilmi yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini atau sore hari ini, Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah asbab zihabiddin, sebab-sebab hilangnya agama. Perlu kita tahu bahwa iman itu naik dan iman itu turun. Ada kalanya iman itu menguat, ada kalanya iman itu melemah. Allah menyebutkan yazid bil ta'at wa yanqusu bil ma'siyat. Iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan iman itu berkurang dengan sebab kemaksiatan. Tapi ini diterangkan dalam banyak kitab-kitab akidah. Di antara faedahnya adalah untuk mari kita memperbanyak amal saleh agar supaya iman kita semakin kuat, dan jauhi kemaksiatan dan dosa, karena hal itulah yang melemahkan keimanan dan ketakwaan kita. Apakah bisa melemah iman itu dan bisa bahkan hilang? Bisa. Al-Imam Ahmad menyebutkan iman yang kusu bil maksiat. Iman itu berkurang dengan sebab kemaksiatan. Berkurang dari apanya? Kekuatannya menjadi lemah. Tandanya apa lemahnya iman itu? Lemahnya semangat dalam ibadah. Lemahnya semangat dalam hadir di majlis salim. Nanti akan kita bacakan nasihat dan bimbingan para ulama tentang bab ini. Lemahnya dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya dalam memegangi manhaj salaf. Kelemahan-kelemahan itu tanda lemahnya ini. Harus kita waspadai. Dan iman itu bersifat yanqus, kata beliau, thumma yanqusu hatta la yakuna syai'an. Iman itu berkurang sampai tidak tersisa apapun. Itu namanya iman. Maka waspadalah setiap kita masing-masing dari turunnya iman yang kemudian bisa menggerus dan menghabiskan iman. Kalau dulunya seorang salafi yang kuat, sekarang sudah melembek. Kekuatan manhajnya melemah. Kesemangatan dalam membedakan diri dengan ahli bid'ah melemah. Tamayyuz, membedakan diri dengan ahli bid'ah, adalah perkara yang wajib. Membedakan diri dengan mereka, menjauhi mereka dan tidak bersama mereka, hukumnya wajib. Di antara dalilnya Nabi mengatakan apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Kalimat iyyakum ay ijtanibu, jauhi oleh kalian. Jauhi hal-hal bid'ah dan tentunya orang-orang yang membawa kebid'ahan-kebid'ahan itu. Yang tadinya masya Allah kuat dalam memegangi sabda hadis ini, menjauhi mereka, menjadi melemah karena kurangnya iman, menjadi melemah karena kurangnya ilmu, terlupakan bab-babnya seperti ini, yang pada kemudian dia pun didekati oleh mereka-mereka yang telah menyimpang, dan dia pun mendekati dengan orang-orang yang menyimpang dan menganggap itu hal yang biasa saja, padahal Nabi memerintahkan kita menjauhinya. Iyyakum, maknanya dah ijtanibu, jauhi. Ketika yang seperti ini melemah, akan nampak dalam kehidupan dia, akan nampak dari pergaulan dia, akan nampak dari amalan dia. Yang tadinya dia menjauhinya dan tidak mau bercengkrama, sekarang itu pudar, berubah menjadi bercengkrama. Yang tadinya ada benteng yang memisahkan dia dengan mereka, sekarang sudah tidak ada lagi bentengnya. Bahkan lebih dari itu, sudah tidak ada lagi rasa risih bersama mereka, bahkan cenderung pada menjadi sebuah kebiasaan, hal yang tidak berbahaya katanya. Bahkan digerus kekuatan manhajnya, menjauhi hal-hal yang bid'ah dan ahli bid'ah dengan malam bela mereka. Mereka juga masih umat Islam, mereka masih saudara kita, mereka masih di atas sunnah, padahal sudah menyimpang. Hadirin hadirat, khawarij di atas sunnah dalam beberapa hal. Bukan berarti kemudian kita boleh bergaul sama mereka dikarenakan hal itu. Jangan melembek perkara ini. Ketika hal ini melemah, yang terjadi adalah mal justru mau terbalik, memusuhi manhaj Nabi yang memerintahkan kita menjauhi mereka. Malah kau mau benci dengan manhaj ini dan kau senang bersama mereka. Yang tadinya terpisahkan jauh, melembek, yang pada akhirnya anaknya pun disekolahkan di sana, menganggap hal yang tidak berbahaya. Padahal kalau kita melihat kaum muslimin yang ada di sana, bukan anak-anaknya salafiyin yang ada di sana, anak-anaknya hizbiyin, ikhwanul muslimin, jamaah tabligh. Bahkan mungkin dari beberapa pergerakan-pergerakan tercampur di sana, dan anakmu disekolahkan di situ akan mendapatkan kotoran-kotoran manhajiyah dari anak-anak mereka itu. Dalam keadaan anakmu tidak tahu manhaj, kau rela menceburkan dia ke dalam jurang yang di sana penuh dengan penyimpangan, bergaul dengan anak-anaknya para partai, pergerakan-pergerakan, bergaul dengan mereka-mereka yang senangnya dengan hal-hal yang bid'ah-bid'ah, maksiat-maksiat, menganggap sepele urusan berpose atau yang lainnya, menganggap sepele urusan makhluk bernyawa, menganggap sepele urusan ikhtilat, menganggap sepele mau jadi apa anakmu di sana. Melemah sekali manhajmu, wahai saudara. Ketahuilah itu adalah tanda hilangnya agama dari dirimu. Yang akan tersisa hanyalah Islam, namun tidak lagi ada bimbingan Rasul dalam Islammu. Orang yang di atas sunnah, dia akan mencintai sunnah, dan di antara bentuk mencintai sunnah adalah berhati-hati dan menjauhi ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Itu tanda kuatnya seorang di atas sunnah. Ketika seorang sudah melemah dalam hal ini, kebencian dia kepada bid'ah luntur, kecintaan kepada kebencian kepada al-bid'ah muat, dan kecintaan dia kepada sunnah meluntur. Adanya al-bid'ah masuk masjidnya, gak ada dalam hati dia pengingkaran. Gimana al-bid'ah tersebut merasa nyaman di tempatnya dan menyekolahkan anaknya di situ, dia merasa nyaman. Kenapa pertanyaannya al-bid'ah itu nyaman di tempatmu? Dikarenakan engkau sudah tidak lagi kuat di atas sunnah, diwujudkan dengan tidak lagi kuat dalam mengingkari kebid'ahan dan kebatilan. Itu tanda sunnah telah hilang darimu. Kokokohan manhajiahmu telah melembek. Agar hati-hati dari ahlu sunnah melemah menjadi tidak lagi kokoh di atas sunnah, melemah bahkan membela yang menyimpang, melemah dan bahkan termasuk dari bagian mereka melemah. Yang tadinya taat melemah menjadi maksiat, yang tadinya beriman melemah menjadi kafir. Wal'iyadzubillah, itu ancaman sehingga agama itu bisa hilang oleh kaum muslimin. Agama itu bisa hilang. Bagaimana hilangnya itu kaum muslimin? Kita akan bacakan beberapa keterangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Umam al-Bahili, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tantaqidu atau la tantaqidu ural islami urwatan, sungguh akan terurai Islam itu satu helai demi helai, akan pudar Islam itu satu helai demi helai. Fakullama inqadat urwatun, setiap satu helai dari Islam telah terlepas, maka tashabbathan nas millati taliha, manusia akan meninggalkan seutas helai yang lainnya. Yang tadi kami sampaikan ya kaum muslimin, ketika seorang meninggalkan bimbingan Nabi, dalam hal ini harus menjauhi kebatilan dan al-bid'ah. Hal ini melemah, akan melemah kembali, membolehkan dirinya bergaul dengan ahli bid'ah. Bahkan dia bagian dari mereka dan mereka bagian darinya. Ini wahai kaum muslimin, tanda hilangnya satu sunnah, disusul hilangnya yang berikutnya, disusul yang hilangnya berikutnya. Cinta dan benci, al-wala wal-bara, melemah. Karena dia sudah menjauhi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan dirinya sebagai salafi, tetapi dia telah melepaskan manhaj salaf dan membuangnya jauh-jauh. dalam bab Islam yang kita sampaikan adalah menjauhi bid'ah dan ahli bid'ah. Bahkan sampai mereka pun bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang bukan ahli sunnah. Maka tercabut satu benang demi benang, sehelai demi helai. Kemudian dia melemah, melembek, dan kemudian dia tidak lagi memiliki batasan-batasan dalam pergaulan. Dia memiliki batasan-batasan dalam pergaulan. Dia sudah tidak lagi menyidakan hadis Nabi, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seorang itu akan bersama dengan agama teman dekatnya. Dia tidak memiliki itu. Siapapun mau masuk silakan. Karena mereka memang umum sudah, bukan lagi salafi. Mahadnya, pondoknya bukan lagi memegang manhaj salaf yang harus adanya tamayyuz, memisahkan diri dan menampakkan ciri khas sebagai seorang salafi. Ini sudah tidak lagi dipakai. Nah, membiarkan pergaulan dengan siapapun dengan alasan mereka juga muslimin, mereka berhak mendapatkan taklim kita dan yang lainnya. Hal ini kaum muslimin harus diwaspadai. Yang kemudian saking lemahnya manhajnya, yang menuju jelek dengan manhaj, yang memegangi sunnah dengan kuat dan menjauhi diri dari bid'ah, manhajnya Nabi yang seperti ini malah justru dibenci dan diingkari. Memilih teman bukan lagi sebagai pijakan. Bahkan yang memilih teman, mereka mengatakan itu orang-orang eksklusif. Yang memegangi sabda Nabi, al-mar'u 'ala dini khalilihi, seorang akan bersama dengan agama teman dekatnya. Nabi mengatakan, falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya seorang di antara kalian melihat siapa yang akan menjadi teman dekatnya. Manhaj ini sudah tidak dipakai lagi, bahkan sudah disalah-salahkan. Bergaul dia bebas saja dengan kaum muslimin. Akhirnya pondoknya pun dari manapun dia, dari hizbi manapun dia, dari kelompok manapun dia, tidak peduli dengan alasan toh kita yang mendidik, padahal pendidikanmu sudah lemah. Ada benda alusina betul-betul memilih pergaulan, memilih teman. Kita meyakini orang yang bergaul dengan seseorang maka dia akan bersamanya. Tidak bisa diingkari itu. Sebenarnya Rasulullah SAW, al-urah junuhum mujannadah, junuhum mujannadah yang namanya roh, seperti pasukan. Dia bisa bersatu dikarenakan sama. Kalau beda tidak akan mungkin bisa bersatu. Ketika mereka bisa bersama dengan jamaah tabligh, bisa bersama dengan ikhwanul muslimin, bisa bersama bahkan dengan khawarij, itu menunjukkan bahwa mereka sejenis. Sama ta'arafun ikhtalafa, karena sama-sama dalam pemahaman mereka bisa bersatu. Kalau tidak sama, karena kara ikhtalafa. Kalau tidak sama, maka akan berpisah. Itu sebuah tuntunan, bukan tuntunan, tuntutan, konsekuensi. Ini manhaj. Ini tidak lagi dipakai. Ya karena memang mereka manhajnya bukan manhaj salafi. Mereka sudah manhajnya pondoknya pondok umum. Siapapun bisa masuk. Sampai pun partai pun bisa masuk, asalkan ngasih faedah keuangan. Hadirin kaum muslimin, ada yang seperti ini, anak kita akan ditempatkan di tempat pendidikan yang seperti itu, yang tak berantah, yang tidak ada lagi ciri khas salafi di situ. Katanya akidahnya salafi. Kalau memang akidahnya salafi, ya tunduk dan patuh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaf. Apa tuntutannya? Akidah salaf itu bukan hanya pembahasan satu bab saja, bab-bab yang lainnya. Wa'arib anil jahilin, Allah memberitakan, berpalinglah kamu, tinggalkan orang-orang yang jahilin. Yang jahil kita tinggalkan atas perintah Allah, karena mengkhawatirkan kita akan berkurang kekuatan nahaj kita. Apalagi bergaul sama mereka-mereka yang bukan salafiyin. Kalau kau salafi, ahli bid'ah tidak akan suka dengan sebuah izzah, sebuah kemuliaan ketika kita ditinggalkan oleh ahli bid'ah. Kemuliaan bagi kita itu ciri khas dakwah kita. Tetapi ketika ahli bid'ah bersama kita dan mereka tetap di atas bid'ahnya, dan kita pun mendiamkannya, dan kita bisa berkolaborasi bersama mereka, duduk sejenis, duduk setempat, mereka nyaman dengan kita, waspadalah, berarti kita tidak bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Wahabah kaum muslimin, ini pelajaran yang sangat penting. Anak kita itu buah hati kita, yang kita harapkan terdiri di atas sunnah agar memberikan pahala bagi kita. Jangan malah justru kita orang tuanya memasukkan kepada pondok yang umum seperti itu, yang siapapun bisa masuk, yang tidak ada manhaj tamayyuz. Tamayyuz itu memisahkan diri dari batin, dan itu hukumnya wajib. Kita bergaul dengan yang batin itu hukumnya haram. Ini, masa kita tempatkan anak kita di tempat seperti itu, dia akan memiliki pemikiran yang menyimpang, dia akan minimalnya terkulak oleh teman-temannya, dan tidak ada antipati dengan bid'ah, bahkan mungkin diajak kerjasama, melihat tontonan televisinya mereka, mengagumkan guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka, para hizbiyun, PKS dan yang sejenisnya. Anakku terkulak itu. Apa kamu tega memasukkan pemahaman yang menyimpang terhadap putra-putrimu? Wahai kaum muslimin, melemah satu helai demi helai. Apa sebab utamanya kaum muslimin? Dikarenakan jarangnya talabul ilmi, ilmu yang di atas sunnah. Ya, mereka ngaji, mereka taklim, tetapi bab yang seperti ini mereka tidak pernah menjamahnya. Karena kalau mereka menerangkan hal yang seperti ini, mereka akan kembali menjadi salafi, dan mereka sudah tidak mau lagi karena nyaman ketika mereka bersama dengan hizbiyin. Nyaman dari sisi berbagai macam kenyamanan duniawi, karena bersama mereka penghasilannya tambah, bantuannya pun mudah, terjangkiti penyakit fulus, fi fulus mulus, ma fi fulus mampus, ada uang segala halnya mulus, tidak ada uang akan mampus. Sudah nyaman, disuruh mengencangkan manhajmu, tinggalkan mereka para hizbiyun yang nyata-nyata mereka jamaah tabligh yang memiliki keyakinan macam-macam, kuburiyun. Mereka tidak mau melepaskan itu, dan disitulah mereka bisa hidup. Diperintahkan, ini adalah orang yang ikhwanul muslimin, yang akidahnya macam-macam. Di antara mereka dia meyakini Allah menyatu dengan alam, dan itu itikadnya hasil dan tinggalkan itu sebagai bentuk tamayyuzmu, kesalafianmu, membedakan diri dan menjauhi mereka. Oh, enggak mau, karena disitulah dia bisa hidup, hidup pondoknya, hidup pengurusnya, hidup pula yang lainnya. Apakah kita tega anak kita dimasukkan ke tempat yang seperti itu, yang di sana akan mendengar berbagai macam hal syubhat-syubhat yang menggembosi kesalafian anak kita? yang pada ujungnya akan dicatat untuk membenci dakwah salafi yang berpegang di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf dan diikutkan dengan pemahaman khalaf, pemahaman orang-orang belakangan, dan aku akan menyesal ketika mereka tampil kelak membantah manhaj salaf. Wal'iyadu billah. Hadza kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ada yang iming-imingi kamu, anakmu nanti gak punya ijazah, mending di kami, kami ya salafi dan kami juga ijazah. Hadirin hadirat, ijazah jika lo diraih dengan cara yang tidak melanggar hukum syar'i boleh. Tetapi ketika kita mendapatkannya di tempat umum seperti itu, di tempat umum seperti itu, keumuman itu nampak jelas dari model penerimaan murid-muridnya. Tidak ada tamayuz. Dan ini manhaj yang paling besar di antara manhaj ada Al-Syekh Muqbil ketika beliau berbicara tentang kekokohan dakwah salafiyah. Apa ciri khasnya? Adalah tamayuz. Salafi kokoh karena mereka membedakan diri dengan ahlu bid'ah, kelompok-kelompok yang lain. Hadirin makan, walhamdulillah pondok kita di beberapa pondok secara administrasi ijazahnya diterima. Kalau langkau mencari ijazah untuk ke Madinah, beberapa pondok kita ijazahnya sudah diterima secara administrasi dan kemudian setelah itu wawancara dan tes tertulis. Dan untuk saat sekarang ini yang ada adalah bukan muqabalah tetapi online semua. Barusan kami kemarin ke Cirebon, hampir salah ngomong, bertemu dengan Ustazuna Ustaz Muhammad, kita berbicara. Di antara yang dibicarakan adalah alhamdulillah tiga santrinya beliau dengan ijazahnya pondok, yang penting punya izin operasional, ijob, disertakan, diterima secara administrasi makbul. Semua persyaratan yang dibutuhkan dalam administrasinya sudah selesai. Tinggal nanti tahapan kedua, ujian yang berupa tertulis dan wawancara. Artinya kita tidak perlu lagi kekhawatiran, insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Dan yang didelingo sudah diterima dari murid pondok kita dengan ijazah pondok yang ada. Tinggal kita mengikuti jejak. Tidak resah. Kalau resah dunia tidak ke Madinah, itu pun satu hal yang tidak wajib. Yang penting kita istiqomah, menggangi sunnah sampai kita mati. Kita jadikan putra-putri kita sebagai ahli sunnah. Jangan kita berikan kepada mereka ijazah dan kemudian manhaj yang menjadi rusak. Bahkan dengan ijazah itu dia berpikir masuk SMP. Bingung kita, ada orang yang katanya salafi karena melihat ijazah SD putranya nilainya 8899, wah ini bisa calon jadi dokter. Akhirnya dilebokna SMP. Ya pacaran kok. Na'udzubillah min dzalik. Ini saya siapkan jadi dokter yang salafi. Jadi dokternya buta timbora, rusaknya mesti. Na'udzubillah min dzalik. Tingkat SMA-nya sudah terpaksa harus dinikahkan karena kecelakaan. Tabrakan apa? Oh, maksudnya mungkin kecelakaan itu patah tulang. Metengnya anak kok. Siapa gue anakmu? Oh, anak siapa manis sih? Karena salah didik. Ketung seumur hidup. Jadi salah juga. Tidak. Apalagi dokter salafi jauh sekali. Nek jadi dokter, ya tesi mending walaupun orang salafi. Kayak gimana, Pak? Pikirannya wong keblinger itu pak, si penting di dokter yang mendinglah orang di sana biar apa pak? Biar orang-orangnya pak sudah dokter ya orang, salafi ya orang, bila beda, matinya anak tau. Na'udzubillah min dzalik. Jangan main. Itulah keumuman mereka, pola pikir yang sangat jauh dari manhajus salaf. Apakah tega kita cetak anak kita seperti itu? Berfikirlah panjang. Kokohkan kembali manhajnya. Jauhi. Kita sama-sama tahu siapa mereka itu, pergaulannya, tokoh-tokohnya, dengan siapa mereka berjalan sekarang ini, siapa yang datang ke situ, dan siapa yang muhadharah di situ. Apakah kita tidak bisa melihat? Jangan kita mengatakan semut, apa bahasanya, di pelupuk mata nampak, gajah di jauhan tidak nampak. Ini gajah di matamu. Orang pun bisa kedekan sih, saking nempelnya di darah keton gajah. Walah, syubhat, syubhat. Membutakan matamu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirkan ada syubhat. Biar saja enggak apa-apa. Kita fastabiqul khairat katanya. Kamu di atas dawa salaf yang kuat. Silakan. Mereka mengaku itu. Kami ya salafi tapi ya lembek. Si mendingan kita berlomba-lomba di atas kebaikan. Engkau si mlebu surga siapa yuk? Siapa pak? Syubhatnya sampai ke situ. Jorma orang apa pak? Rasul usan kalian. Ayo fasabiqul khairat. Undi si mlebu surga engkau ndeleng. Hadirin agan. Urusan surga dan neraka, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sudah dijelaskan jalan ke surga seperti apa dan jalan ke neraka seperti apa. Di antaranya hadis Nabi yang barusan kami sebutkan, hati-hati dari perkara yang muhdatsat. Itu sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Perkara baru yang tidak di atas sunnah kan itu adalah bid'ah. Dan semua bid'ah adalah sesat, dan kesesatan itu benar. Apakah kamu ketika melakukan kesesatan, kamu tidak takut itu ke neraka dan masih tetap, saya memang sesat, tapi ayo, siapa masuk surga, apa-apa kue. Nabi yang sesat ngomong seperti itu, gembalangan teman. Sudah nyata-nyata engkau menyimpang. Nyata-nyata engkau tidak menegakkan sunnah Nabi dengan kuat. Dilihat dari sisi pergaulan, engkau masih bisa mengatakan kalimat itu, syubhat itu. Takut kita yang bertauhid, yang di atas sunnah, masih tetap istiqomah, harus ibadah, jauhi maksiat, jauhi dosa, karena masih tetap mengkhawatirkan bisa jadi walaupun dia ahli sunnah, finar gara-gara kemaksiatannya, kabairnya. Lah apalagi orang yang sudah di atas bid'ah, penyimpangan dari sunnah Nabi, dia lebih khawatir lagi karena bid'ah itu tertolak. Bid'ah itu dolalah, sesat. Bid'ah itu hina. Bid'ah itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau masih menyangka dirimu di atas siratul mustaqim? Maka ya kaum muslimin rahimani wa jami'an, berhati-hatilah. Kita sampaikan beberapa sebab Islam itu sirna dari diri seseorang atau dari sebuah masyarakat. Wasmadalah ya kaum muslimin, Islam itu bila bisa hilang. Islam itu bisa hilang. Kalau hilang secara total dari muka bumi, tidak. Al-haq terus-menerus akan ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Akan terus-menerus ada sekelompok kecil orang-orang yang di umatku, orang-orang yang menampakkan al-haq. Al-haq terus-menerus ada. Tetapi tidak ada jaminan itu pada diri kita masing-masing, di tempat tinggal kita masing-masing, tidak. Itu jaminan secara umum. Yang ada adalah ancaman hilangnya Islam dari tubuh kita. Apakah itu mungkin? Mungkin, wahai kaum muslimin. Kita bacakan di antara dalilnya. Nabi mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an walakin yantazi'u biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan seketika, tetapi Allah cabut para ulama-ulamanya yang membawa ilmu. Hatta idza yabqa 'alimun, sehingga ketika tidak ada lagi yang tersisa di tengah-tengah mereka seorang yang alim, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, maka di saat itu manusia mengangkat tokoh-tokohnya dari kalangan orang-orang juhal. Fasilu faftabiha li'ilm, maka ketika mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadullu wa adullu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadirin kaum muslimin, mereka mengatakan, di tengah-tengah kami ada yang berilmu. Ilmu itu ada dua. Ilmu Allah, Al-Quran, Al-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Dan ilmu yang lain yang menyimpang dari pemahaman sahabat. Kalau di tengah-tengah mereka ada orang yang alim berilmu tetapi menyimpang dari salaf, itu namanya bukan ilmu, itu kesesatan. Ketika mereka ditanya, bolehkah kita bergaul dengan zaman tabligh? Jawabannya boleh. Bolehkah kita bersama mereka dalam dakwah para partai dan yang lainnya? Jawabannya boleh. Ini orang jahil. Orang jahil bukan orang yang berilmu. Yang jawabannya ngawur dan akan menyesatkan. Dia sesat dan menyesatkan. Yang demikian nyatanya, kok tidak bisa kelihatan di tengah-tengah mereka? Itu adalah sebuah kebatilan. Kok tidak bisa mereka melihat? Itu adalah sebuah kemungkaran. Simpenin kan duitnya metu. Walau mata duitan banget kon. Sapa-sapa ya entuk teka. Nah orang mata duitan seperti itu ditanya, boleh tidak mendatangkan mereka? Ya jawabannya boleh, urusannya duit boleh. Ini jahil dijadikan pemimpin. Maka jawabannya ngawur. Yang penting kita salafi. Salafi. Walaupun kita bersama mereka-mereka yang tidak salafi. Ya salafinya sebelah mana ya akhi? Salafi itu menuntut engkau untuk berpisah dengan mereka. Tidak bergaul dengan mereka. Dalam banyak kitab yang tentunya sudah diketahui oleh mereka. Tetapi ya itulah hawa menutupi mata-mata mereka. Maka mereka sesat di atas ilmu pengetahuan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya ditanya, apakah kamu membenarkan jamaah tabligh? Mudah-mudahan masih waras. Jawab tentunya itu adalah al-bid'ah. Itu masih waras, Pak. Tetapi penyimpangan atau kebutaan hati mereka memaksakan untuk bisa menerima kebatilan itu di tengah-tengah mereka. Al-hawa kembalinya. Akibatnya mereka menyadari penyimpangannya. Kami sedang menyimpang. Kami tahu itu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mereka mengatakan lebih dari itu, jamaah tabligh adalah ahlul haq, kita bersama mereka, wah itu nemen banget, Pak. Istilahnya nemen. Jangan dianggap lagi. Jangan. Wah, apalagi nah kita masuk situ. Wah, bahaya sekali. Jamaah tabligh sudah tidak lagi menjadi ahli bid'ah dari kacamatanya. Dan itu kecandongannya ke arah sana. Hadza qawli. Fa na'udzu billahi min dzalik. Hati-hati ya kaum muslimin. Ketika sudah tidak ada lagi orang yang alim di atas sunnah, tahu ilmu, hafal Al-Quran, hafal hadis, tetapi mereka tidak di atas bimbingan salaf, hancur, sesat. Di mana Nabi sudah memastikan hal itu? Tarakum ala milatul biyadha layluha kanahariha la yazighan illa halik. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat jelas, tidaklah seorang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Berulang kali kami sampaikan ucapan Syekh Rabi dalam kitab beliau Qasyi Sitar. Beliau menyebutkan khawarij itu dulu awalnya kesalahannya hanya satu, itu memberontak kepada pemerintah yang sah. Bab lainnya benar. Mana dalilnya? Nabi mengkritik mereka dari sisi ini dalam sholatnya, qiraatul Qur'annya, dan ilmu yang lainnya benar. Sehingga jangan tertipu mata kita ketika melihat seseorang dari beberapa sisi masih memegangi manhaj salaf, tetapi dari sisi yang penting ini berlepas diri dari bid'ah dan al-bid'ah, dia tidak memeganginya. Itu sudah tanda bahwa kesesatan ada pada mereka. Alal hawa, di atas hawa. Walaupun mungkin dari sisi yang lainnya masih pakai jubah, masih pakai memelihara lihya di atas mata kaki. Khawarij dulu lebih daripada dia. Sholatnya masya Allah, khawarij zaman dulu. Puasanya masya Allah. Sampai-sampai seorang Nabi mengatakan, tahkiru ahadukum salatu ma'asalatihim wa ziyamakum ma'asiyamin. Jangan terperangah dari sisi dunia. Enggak apa-apa, kita kan masih salafi dari beberapa sisi, walaupun kita tidak salafi dari beberapa sisi. Loh, kok seperti itu? Berislam itu harus sempurna, berpijak pada manhaj yang hak. Karena manhaj yang sah ini pudar, maka lebih lagi yang lainnya, lebih lagi yang lainnya, lebih lagi yang lainnya. Hadirin yang mulia, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, qala Ibn Mas'ud radhiyallahu an, berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengingatkan kepada kita dalam ucapan ini agar supaya bisa beriman dengan kuat, jangan langkau taklid kepada seseorang. Karena taklid kepada seseorang itu bisa menyebabkan pudarnya agama ketika yang diikuti pudar. Enggak akan menyimpang ketika yang diikuti menyimpang. Ini masya Allah nasihat bagi kita di fitnah-fitnah saat sekarang. Belum mengatakan, qala Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ala la yuqallidannakum, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan. Janganlah seorang di antara kalian taklid kepada seseorang dalam urusan agama. Jangan. Beragama itu mencari surga, dan agar supaya selamat dari neraka. Janganlah perkara surga dan neraka kita ditentukan oleh orang yang satu ini. Jangan. Kenapa? Karena orang yang taklid kepada orang, siapapun dia, taklid kepada guru, taklid kepada pembesar, maka kata beliau, in amana aman. Kalau yang diikuti dia beriman, dia beriman. Wa in kafara kafara. Jika yang diikuti kafir, maka dia akan kafir. Itu bahayanya taklid. Ini dia. Tidak mau tahu, tidak mau berbijak pada ilmu, tidak bisa menilai orang yang diikuti itu masih di atas kebenaran ataukah dia telah menyimpang. Itu bahayanya taklid. Yang heran lagi adalah orang yang sudah diketahui menyimpang, manhajnya rapuh, tidak kokoh di atas sunnah, diikuti. Itu keterlaluan taklidnya. Di mana ilmu basirah yang ada padanya? Nyata-nyata mendatangkan orang-orang yang tidak di atas dakwah salafiyah. Kok tetap diikuti? Gimana agamamu nak? Gimana agamamu wahai mas? Sudah di depan matamu penyimpangan itu, tetap engkau ikuti? Jangan. Urusan surga neraka engkau serahkan kepada atasanmu, pada pimpinan. Kalau pimpinanku surga, ya saya surga. Kalau pimpinanku pembesarku, penggedeku neraka, ya aku milih neraka. Baiklah, sementing itu pimpinan. Jangan. Ini agama. Siapapun yang kita ikuti sekarang, jikalau menyimpang, tinggalkan. Jangan kita ikuti dia di atas penyimpangannya. Ya, kata beliau, "In kuntum la budda muqtadi." Kalau kalian memang harus mengikuti dan mencontoh sabil mayit, maka mengikuti orang yang sudah mati. Dan orang yang sudah mati itu tidak akan berubah karena sudah mati. Ikuti para ulama-ulama yang sudah mati. Karena orang yang masih hidup, kadangkala dia masih mengalami perubahan. Yang hidup ini, ucapannya, perbuatannya, langkahnya, gerakannya ditakar dengan para salaf ulama ahli sunnah. Takar. Kalau sama berarti benar, kalau salah berarti menyimpang. Kalau kita mengikuti orang yang masih hidup, maka masih mungkin sekali kita akan terjerumus ketika dia terjerumus. Ya, fainal hayy la yu'man 'alaihi al-fitnah. Karena orang yang hidup tidak aman terjadi fitnah padanya. Hakadha qaul muslimina sadri beliau. Taklid itu di antara sebab hilangnya agama. Sudah betul-betul engkau di atas sunnah, tetapi karena engkau mengikuti gurumu terus dan tidak mau tahu bahwa gurumu menyimpang, akibatnya adalah ketika gurumu menyimpang, kamu pun tidak tahu kalau kamu menyimpang. Kasihan sekali. Kasihan. Tidak bisa menilai, menolak ukur dengan ilmu. Ya? Hatinya sudah terpaut dengan si fulan. Maka apapun dilakukan oleh si fulan adalah bagian dari ibadah dan agamanya. Qala Abdullah Ad-Dailami rahimahullahu taala, "Inna awwal jihadiddin tarkus sunnah." Sesungguhnya awal mula hilangnya agama adalah tarkus sunnah. Seorang meninggalkan sunnah. Coba lihat ya kaum muslimin. Sunnah demi sunnah terlupakan. Dari hal yang pokok, al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, al-ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini prinsip-prinsip yang harus dipegangi. Ketika prinsip-prinsip ini tidak dipegangi, berarti sunnah telah hilang darimu. Contoh, mencintai bid'ah, itu lawan dari hadis Nabi. Mencintai seorang dikarenakan mencintainya karena Allah Azza wa Jal, bukan karena kepentingan duniawiyah. Sehingga lebih bid'ah pun kau cintai. Ya. Kata beliau, "Ya dhahabuddin sunnatan sunnatan." Hilangnya agama satu sunnah demi sunnah. "Kama yadhhabul hablu quwatan quwatan." Sebagaimana tambang akan terurai, hilang tambang itu satu benang demi benang. Akhirnya tambang yang tadinya besar dan kokoh sekarang mengecil, melemah dan gampang putus karena dia telah kehabisan benang-benangnya. Hada wa konsumi. Digembosi tiap hari dengan pendidikan-pendidikan yang ada pada mereka. Cara penggembosinya, digembosinya kaum muslimin adalah jangan senangnya mentahdir orang. Kalimat ini kaum muslimin digemboskan, dihembuskan oleh mereka. Kita ini minoritas. Kalau kita memegangi manhaj salaf dalam hal ini tahdir terhadap ahlul bid'ah, yang akan terjadi adalah kebencian dan permusuhan. Nanti kita tidak punya pengikut. Wahai kata kamu dikembosi, manhaj ini dikembosi, sehingga orang itu dia merasa benar padahal dia sudah jauh dari sunnah. Tidak terlihat lagi kesalafiannya, keculihannya, kesinnya saja. Wala'iyahdubillah. Ya, mengerikan. Mengerikan kaum muslimin. Waspadalah, ancaman itu bisa terjadi pada diri kita. Hal yang mengerikan dari bid'ah disebutkan oleh beliau, qala samitu Ibnu Amr yaqul mabtadi'at bid'atun illa zadat mudiyyah wa la turkat sunnatun illa zadat hawiyah. Tidaklah sebuah bid'ah diciptakan atau dilakukan kecuali hal itu akan semakin bertambah zadat mudiyah, yakni berlalu terus menerus. Ketika cinta dan benci bukan lagi karena Allah, ditandai dengan siapapun bisa bersama dengan mereka, siapapun dari hizbi manapun bisa bersama dengan mereka, mereka open house kalau bahasanya, open pondok, siapapun manhajnya dan siapapun pola pikirnya, ahlan wa sahlan, kita menerima karena kami bergabung dengan kalian, kalian bergabung dengan kami. Ini sebuah bid'ah. Ini metodenya kaum muslimin. Ini metodenya syuriyah. Mengakunya salafi, tetapi metodenya dan metodenya manhajiyah ya kaum muslimin. Ini terjadi pada mereka. Ini tidak akan pudar. Ini akan terus menerus ada pada mereka. Semakin bertambah kebidahannya, semakin zadat mudinya. Yang mereka masih awal-awal dulu adalah pergerakan simpatisan Islami, para bapak, saudaraku. Karena pak, simpatisan masih Muslim. Berikutnya lebih dari itu, orang yang tidak membawa atribut Islam, partai-partai yang penting suaranya akeh, dia masuk kemana-mana mencari simpatisan, tidak berbau salafi sama sekali, tidak berbau din sama sekali, tidak berbau tentang Islam sama sekali, sudah bisa bergabung dengannya. Ini contoh bid'ah itu bertambah, bertambah parah kondisi. Sehingga kalau sudah terjadi bid'ah pada na'udzubillahi min dzalik, umpamanya di pondok kita ini, semoga tidak terjadi, maka akan tumbuh bid'ah berikutnya, bermudah-mudahan. Tidak ada lagi sikap jelas sebagai seorang salafi. Bahkan pada ujungnya dia malu untuk mengatakan saya salafi, malu. Malu untuk mengatakan pondok ini salafi, malu. Karena apa? Pengikutnya sudah tabrantah dari mana-mana. Harus menghormati dari jamaah tabligh, menghormati dari kaum muslimin. Kita jangan apa-apa salafi, apa-apa salafi, sementing Islamlah. Walaupun bid'ah, ya disuruh-suruh, walaupun bid'ah, ini penting Islam. Haji Abubakar haji suruh-suruh. Hadirin kaum muslimin, begitulah sifatnya kebatilan bertambah bukan berkurang. Sehingga jangan kita lembek dalam hal seperti ini. Kalau lembek dalam perkara ini, akan lebih lembek dalam perkara yang lain. Walaturikati sinnatu illazdadat hawiyah, dan tidaklah sunnah itu ditinggalkan kecuali akan semakin jauh. Semakin banyak ditinggalkan satu sunnah, prinsip alawala wal bara, prinsip tamayuz, engkau tidak mentamhis, engkau tidak menyaring siapa yang bersamamu, prinsip ini engkau tinggalkan, sunnah ini engkau tinggalkan, maka akan kau tinggalkan pula sunnah-sunnah yang lain. Bertambah jauh engkau dari sunnah. Wal'iyadu billah. Yang terakhir qala Imam Az-Zuhri, kana man madha min ulama'ina yaqul, dulu para ulama di antara ulama-ulama kami dari salaf, mereka mengatakan al-i'tisamu bi sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Keselamatan itu maksudnya keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah itu keselamatan. Di antaranya bab yang tadi kita bacakan, kalau ada orang yang menyimpang, tinggalkan. Itu berpegang teguh dengan sunnah. Jangan taklid mengikuti orang tanpa dalil. Orang mengatakan, salafi, pecah baik, pecah baik. Dikarenakan kita tidak mau bergabung dengan orang yang menyimpang. Siapapun yang menyimpang dan diketahui penyimpangannya, ditinggalkan. Ini dakwah yang murni. Adapun mereka itu ya tidak akan pernah terjadi pada mereka perpecahan, kalau dikatakan perpecahan. Kenapa? Mereka ahlu bid'ah, sama-sama ahlu bid'ah, mendiamkan kebatilan. Sehingga walaupun ada yang batil, kamu temanku kok. Walaupun batil, iya, walaupun batil, sama-sama batilnya kok. Tidak apa-apa bergaul. Kita tidak. Sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Anda menyimpang dari sunnah, Anda tinggalkan, Anda dijauhi. Ini dakwah salafiyah. Tidak basa-basi. Ketika memang sudah masanya ditinggalkan, ditinggalkan. Di tengah-tengah mereka enggak ada yang seperti itu. Karena apa? Tidak ada lagi saringan. Mereka bisa terulat menjadi satu. Ya kalau itu adalah aci, kemudian mentega, telur, kemudian mesis, jadilah roti yang enak. Ini agama dicampur baur. Tidak ada temhis, menyaring. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kehati-hatian. Tidak ada menjauhi kemungkaran, kebatilan. Dicampur aduk seperti itu. Nyaman, karena itu tidak ada tahrim di tengah-tengah mereka. Menung-menung baik, ayam aja baik, wong pada dene sesat iki. Para orang-orang sesat, jangan saling mendahului. Ya tenang, gana sentot, sagemah ripalau jinawi, tentram, gak ada kebisingan apapun, wong pada baik. Dakwah salafinya itu ya. Ada yang salah di dapur, dinasihati. Ketika dia tetap di atas kebatilannya, tidak. Oh, dia salafi, tapi dia ucapannya kotor saja ditinggalkan. Nabi saja kalau kotor ucapannya, Nabi saja kalau kasar ucapannya ditinggalkan. Bukan yang meninggalkan yang disalahkan, tetapi Nabi. Walaupun taqadun ghalidul qalb, kalau engkau bersikap kasar, wahai Muhammad, alaihissalatu wassalam, Rasulullah, lan fadu min hawlik, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Asy-Syaikh Nafi mengatakan ayat ini bukan menegur para sahabat, kenapa kamu lari dari Rasul? Bukan, tetapi ayat ini mengingatkan Nabi agar jangan bersikap kasar. Kan itu, kalau engkau bersikap kasar akan ditinggalkan oleh para sahabat. Salafi, tetapi kalau kasar omongannya ditinggalkan. Itu dakwah lagi, karena tidak sunnah. Orang dedakan lah, kepenak, orang kepenak pijet lah. Itu kamu citrami orang kepenak. Yang dipijet manhajnya. Kamu sudah melembek dalam memegangi sunnah. Wahagaga kaum muslimin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang yang kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.